Dan atas segala kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kajian